Yang dimaksud takallama berbincang-bincang di sini, berbincang-bincang dalam keadaan apa, ngomongi, apa istilahnya? Nah, ngomongi, bicarakan tentang Rasulullah dan juga para sahabat. Falamizu, falamazu min, falamazu man anfaqal katsira. Maka mereka mencela, mengolok-olok, mengejek orang-orang yang infaknya banyak. Wa sakhiru mimman anfaqal qalilah, dan mereka mengolok-olok orang-orang yang infaknya sedikit. Yang banyak dicela, yang sedikit direndahkan. Wa zakhiru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jur'atihi ala liqa'ir ruman. Dan mereka pun mengolok-olok, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jur'ahnya, keberaniannya. Jur'ah itu identik dengan berani, tapi apa? Nekat. Menurut mereka ini apa? Kenekatannya, keberaniannya, enggak tahu dirinya dia untuk bertemu dengan Romawi, berperang dengan Romawi. Itu ejekan orang-orang munafikin. Falamma su'ilu qalu, maka tatkala mereka ditanya, mereka berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'abu, hanya saja kami itu mengisi kekosongan saja, berbincang-bincang untuk mengisi kosongan, namanya nakhudhu, berbincang-bincang dalam rangka apa? Mengisi kekosongan, cuma enggak serius. Wa nal'abu, dan kami cuma main-main. وَجَاءَ الْمُحَذِّرُونَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْأَعْرَابِ, dan datang pula orang-orang yang minta udzur untuk tidak ikut berperang dari kalangan munafiqin dan juga orang-orang Arab Badui. Nah, yang mereka tadi yang mengejek Rasulullah, kunna nakhudhu wa nal'abu. Wa sta'zana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-takhalluf, dan nabi pun mengizinkan mereka, akan, dan mereka pun meminta izin kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal, enggak ikut perang. Muhtalin bi'adharin syatta, mencari-cari uzur yang macam-macam, yang bermacam-macam. Fa'adzina lahum, maka Rasulullah SAW pun mengizinkan mereka. Wa takhallafa ba'dul muslimin al-mukhlidin takasulan, dan sebagian kaum muslimin yang mukhlis, yang ikhlas, mereka pun tertinggal. Tetapi tertinggalnya mereka karena bermalas-malasan, terlena, dalam itu terlena, bermalas-malasan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang munafikin ketika itu jumlahnya sekitar 82 orang. Sekitar 82 orang. 6 mereka awalnya ikut, tapi kemudian mereka ada yang ikut, kemudian mereka memisahkan diri, tertinggal. Adapun orang-orang sebagian muslimin yang ikhlas, yang bermalas-malasan, itu ada 5 orang. Ada 5 orang. 3 yang pertama yang kita kenal dengan 3 orang yang dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam. Yaitu siapa? Yang disingkat dengan Mekah, siapa? Murarah ibnu siapa? Murarah ibn Rabi. Nah, kemudian kabnya Mekah, kabnya Ka'ab ibn Malik. Haknya Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Mereka ini yang memang terlena, tidak berangkat, berlambat-lambat, nanti-nanti ternyata benar-benar mereka ketinggalan. Dan mereka tidak menyusul Rasulullah SAW sampai pulang. Sampai terjadilah nanti kisah yang cukup panjang tentang taubatnya tiga orang ini setelah mereka dihajar selama 50 hari, 50 malam. Dua yang lainnya yang tertinggal dari kalangan muslimin yang mukhlis, bukan munafikin, bukan Arab Badui, yaitu yang pertama adalah Abu Dzar. Abu Dzar. Yang kedua adalah Abu Khaitamah. Abu Dzar dan juga Abu Khaitamah. Cuma bedanya, dua orang ini mereka nyusul. Menyusul Rasulullah SAW, sempat terlena, sempat lalai, terbawa situasi, tetapi di tengah perjalanan Rasulullah SAW mereka tersadar, akhirnya mereka menyusul Rasulullah SAW. Ini fanahujan rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, itu akan ada nanti di akhir paragraf ini tentang Abu Khaitamah. Berikutnya, al-jaisul islami ila Tabuk. Pasukan kaum muslimin, pasukan Islam menuju Tabuk. Wasta'mal Rasulullah SAW al-Madinati Muhammad ibn Maslamah. Rasulullah SAW mewakilkan kota Madinah kepada sahabat yang mulia Muhammad bin Maslamah. Wa khallafa Ali bin Abi Thalib ala ahli, dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tinggal mengurusi keluarganya yang ketiga itu Fatimah sedang sakit. Wa aqwa liwa al-a'zama Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau memberikan bendera utama, bendera yang paling besar, yang paling utama, bendera induk, benderanya yang pokok, yang induk yang paling utama, paling a'zam, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa farroyati ala rijal, dan beliau pun membagi-bagikan secara terpisah bendera lelaki. Fa'aqtar, maka beliau memberikan kepada Zubair bin Al-Awam bendera atau panji orang-orang muhajirin. Akor yang memiliki dua makna. Nah, setiap ketemu akor yukti, perlu diingat dia adalah fi'il yang memiliki dua maf'ulbi. Maf'ulbi yang pertama Az-Zubair, maf'ulbi yang kedua Royah. Wa akor Usaida ibn Hudair Royah al-Aus, dan beliau memberikan kepada Usaid bin Hudair benderanya Aus. Wal Hababa ibn al-Mundhir Royah al-Khazraj, dan beliau memberikan kepada Habab al-Habab bin al-Mundhir benderanya suku Khazraj. Yang mereka ini nanti berpusatnya kepada apa? Bendera yang utama yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa taharraka min al-Madinah yaumal khamis, dan beliau bergerak berangkat dari Madinah pada hari Kamis. Ini memang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berangkat kalau mau safar seringnya di hari Kamis. Kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau safar itu dia. Wa ma'ahu 30 alfa muqatilin, dan bersama beliau ada 30 ribu pasukan. Yuridu Tabuka, yang pasukan ini menginginkan untuk menuju ke Tabuk. Nah, wa kanat, kalau orang yang umroh nanti mutawifnya itu yang menceritakan sirahnya lah isinya. Isi ceramahnya di mobil itu menceritakan sirah ini. Nanti ketika melewati Tabuk ceritakan kisah ini biasanya. Nanti ketika melewati ketika ziarah ke perang Uhud, ke gunung Uhud, ceritakan tentang perang Uhud. Insyaallah kalau yang kita sudah belajar sirah sudah makruf yang mereka ceritakan. Cuma kalau dia bukan yang salaf, biasanya agak ada nyelenehnya sedikit, tambahan yang dia ceritakan, insya Allah mempelajarinya. Semua tempat itu sudah ada dalam sirah ini. Cuma bedanya kita itu belum pernah melihat tempatnya. Nah, wa kanat qillatan shadidatan fil dhahri wazzaj, dan pasukan tersebut memiliki peralatan dan juga perbekalan bahan-bahan yang sedikit sekali. Bekalnya, bahan-bahannya, persenjataannya sedikit. Fakana 18 rajulan, dan jumlahnya adalah fakana 18 rajulan yata'aqabuna ba'iran wahidan, 18 orang itu mengikuti berjalan di belakang satu ekor unta. 18 orang itu berjalan mengikuti yata'aqabun, berjalan di belakang satu ekor unta. Artinya apa? Enggak cukup kendaraannya. Sementara perjalanan jauh. Tabuk itu perjalanan yang sangat sangat jauh. Wa akalan nasu awraqas syajar hatta tawarramat shifahuhum. Dan manusia ketika itu memakan daun-daunan dedaunan pohon. Dan manusia yang ikut perang bersama Rasulullah SAW ketika itu memakan dedaunan pohon sampai bibir mereka bengkak. Kenapa ya bengkak? Makan daun pohon pedes apa anu tahu seru. Nah, wattaru ila dhabhil bahir, dan mereka pun terpaksa menyembelih unta. Liyashrabu ma fi kirsihi minal ma, supaya mereka bisa minum apa yang ada di kantong ataupun perut dari unta tersebut dari air. Nah, kalau kita belajar dulu tafsir surat apa ya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Di situ Syekh dirahimahullah menyebutkan tentang keistimewaan unta. Di antara keistimewaannya adalah unta ini pandai menyimpan air dalam tubuhnya. Jadi paham ya? Pandai bisa menyimpan air di dalam tubuhnya atau dalam kantongnya ini, kirsi nalma. Ini hubungnya dengan apa? Minum dari kantong yang perut unta tersebut. karena dia bisa menyimpan air. Itu kesemewaan unta. Wa bainamal jayshu fi tariqihi ila Tabuk, dan tatkala pasukan berada di perjalanan menuju Tabuk, iz lahiqahu Ali ibn Abi Thalib. Tiba-tiba datang Ali bin Abi Thalib menyusul pasukan. Lahiqahu, menyusul pasukan. Padahal beliau diperintahkan oleh Rasulullah untuk tinggal mengurusi keluarganya. Kenapa dia menyusul? Sami'a tu'una al-munafiqin. Beliau mendengar celaan-celaan orang-orang munafik. Dicela, kok enggak ikut? Apa enggak ikut dicela? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin apa? Selalu kerjanya adalah mencari-cari kejelekan, celah pada seorang mukmin yang tadi sedekahnya banyak dicela, sedekahnya sedikit juga direndahkan. Nah, Rasulullah berani menantang ataupun menuju melawan orang-orang Romawi juga diolok-olok. Ali disuruh tinggal juga apa? Dicela oleh orang-orang munafikin. Begitulah orang-orang munafikin. Nah, mencari-cari celah untuk menjatuhkan kaum mukminin. Bagaimana sering kita dengar dalam ucapan Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-mukmin yatlubu al-ma'adzir. Seorang mukmin itu akan mencari uzur-uzur untuk saudaranya. Kalau dia melihat kesalahan dari saudaranya, cari uzur untuk saudaranya tersebut. Seorang mukmin. Wal munafiqu yatlubu az-zallat atau al-atharat. Sementara orang-orang munafik yang dicari-cari itu selalu ketergelinciran. Nah, ketergelinciran dicari, apalagi yang memang salah. Apalagi yang memang salah, ketergelinciran, tidak sengaja. Nah, khilaf dan seterusnya itu dicari-cari. Apalagi yang memang benar-benar sudah nyata, misalnya salah. Tambah mereka cari-cari, mereka sebarkan. Hati-hati. Itu orang-orang munafik. Falam yasbir hatta kharaja. Maka Ali pun enggak sabar sampai beliau pun keluar. Faraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan beliau, suruh balik lagi, enggak usah. Wa qala amma tardha an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah engkau ridha wahai Ali, engkau kedudukanmu di sisi aku dariku sebagaimana kedudukan Musa dari Harun. Yani Musa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tur Sina, beliau mewakilkan Bani Israel untuk mengurusi mereka, mendakwahi mereka dan seterusnya kepada Harun. Artinya apa? Istimewa. Harun itu istimewa. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Memang disuruh tinggal, bukan penakut, bukan pengecut dan seterusnya. Cuma bedanya Ali itu bukan nabi, dikarenakan tidak ada lagi nabi setelah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan pula kepada kita faedah ya kana rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tepat tindakannya, nah sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang mencela, maka la yadhurruna, tidak memadzharatkan kita celaan orang-orang yang mencela. Ketika kita memang sudah tepat, prinsip kita, amalan kita sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang mencela, maka celaan tersebut la yadhurruna, jangan sampai memadzharatkan kita yang menyebabkan kita mundur ke belakang ataupun merubah arah dari berpegang dengan Al-Qur'an sunnah menjadi menyimpang gara-gara ucapan manusia. Wa kana an-nasu qad nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arda Thamud al-Hijr. Dan manusia sungguh mereka telah singgah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri atau di daerah Thamud. Di daerahnya kaum Thamud yaitu Hijr. Kaum Thamud atau Hijr. Fasqaw min bi'riha, maka mereka pun mengambil air dari sumurnya. Fasqaw min bi'riha, mereka pun mengambil air dari sumur kaum Thamud. Wa tajanu bihi, dan mereka mengadon, membuat adonan roti, ajin, membuat adonan roti dengan air tersebut. Fa'amarahum an yuhriku mastaqaw min bihriha. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menumpahkan apa yang telah mereka ambil dari sumur tersebut, dari air. Wa ayyaklihu al-ibila al-ajina, dan memerintahkan mereka untuk memberi makan onta-onta dengan tepung. Nah, wa amarahum ayyasaku minal bi'ri allati kanat tariduha an-nafah, dan memerintahkan mereka untuk mengambil air dari sumur yang dilewati oleh onta. Nah, yang mereka ambil dari wilayah Thamud tadi, sumur Thamud, kaum Thamud, maka disuruh ditumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma marra bi tilka diyar, diyari Thamud, dan tatkala beliau melewati negeri tersebut, yakni negeri kaum Thamud. Siapa nabinya? Nabi Saleh. Qala lahum aidan, beliau pun berkata kepada mereka juga, la tadkhulu matakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin. Jangan, kata Rasulullah SAW, kalian masuk ke tempat-tempat orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Nah, bukan masuk dalam keadaan foto-foto, bersenang ria dan seterusnya. Lah, masuk ke tempat orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian, kata Rasulullah, jangan masuk kecuali dalam keadaan menangis. Kenapa? Ayyusibakum ma asabahum, dikarena dikhawatirkan akan menimpa kalian apa-apa yang menimpa mereka. Dalam riwayat yang lain, kalau kalian tidak bisa menangis, maka perbuatlah apa seolah-olah mau menangis. Apa maksudnya? Karena ada kan orang yang dibikin nangis, ya gak bisa. Tapi dibikin apa? Sudah sedih melewati tempat tersebut. Kenapa? Dikarenakan dikhawatirkan akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Thumma qanna'a ra'sahu, maka beliau pun qani'a ra'sahu, beliau kepalanya, wa asra'a as-sayra, dan beliau mempercepat langkah-langkahnya. Dalam riwayat lain, beliau apa? Sambil menutupkan kepalanya. Nunduk, ditutupi kepala Rasulullah SAW, kemudian berjalan cepat melewati tempat tersebut. Hatta jazal wadiya, sampai beliau pun melewati lembah tersebut. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa fit tariqi, dan di perjalanan, di jalan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal dhuhri wal 'ashr wa bainal maghribi wal 'isya. Beliau menjamak, mengumpulkan antara salat zuhur dan salat asr. Wa bainal maghribi wal 'isya, dan mengumpulkan antara salat maghrib dan salat isya. Ingat, mengumpulkan, menjamak itu jama'ah yajma'u. Jangan sampai keliru membaca, misalnya jama'ah. Kalau jama'ah itu wazan fa'ala, maknanya apa? Mendirikan salat Jumat. Jadi salah wazan, salah arti. yang mengumpulkan, menjamak, jama'ah, yajma'u. Jam'ah at-taqdimi wat-ta'khir. Menjamak dengan jamak takdim dan juga jamak takhir. Maksudnya antara zuhur dan asar jamak takdim. Berarti dikerjakan di waktu zuhur. Dikerjakan di waktu zuhur, kemudian langsung mengerjakan sholat asar di waktu zuhur. Dan ketika maghrib dan isya itu jamak takhir. Berarti maghrib kemudian isya kemudian apa? Jamak takhir. Artinya dikerjakan di waktu isya. Tetapi walaupun dikerjakan di waktu isya, itu hendaknya mengerjakannya sholat maghrib terlebih dahulu, bukan sholat isya. Keliru ketika apa? Mengerjakan sholat isya kemudian baru maghrib. Walaupun dia mengikuti imam. Dijelaskan oleh para ulama, walaupun mengikuti imam yang sholat isya, kita ketika belum sholat maghrib, kerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Baru sholat isya. Ketika imamnya rakaat yang ketiga, 6, kita yang sholat maghrib, tentunya apa? Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir ini, silahkan dia menunggu sampai imam tahiyat akhir juga pada rakaat keempat, kemudian dia salam bersama imam, atau dia salam sendiri, kemudian sholat isya langsung mengikuti imam, kemudian lanjutkan yang kurang. Paham ya? Caranya. Nah, kenapa ini dijelaskan? Kemarin ada yang keliru. Nah, kenapa ini dijelaskan? Mumpung ingat, ada yang keliru, sholat isya terlebih dahulu belum sholat maghrib. Lain kali caranya demikian, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Jatuhnya kalau seperti itu apa? Maghribnya qadha istilahnya, qadha. Naam. Walamma nazala bi Tabuk, dan tatkala beliau tiba di Tabuk, lahiqahu Abu Khaisamah. Menyusul beliau Abu Khaisamah. Menyusul beliau Abu Khaisamah. Wa kana mu'minan shadiqan takhallafa bighairi udhrin. Beliau ini seorang mukmin yang jujur. Takhallafa bighairi udhrin. Beliau tertinggal dengan tanpa uzur. Dengan tanpa uzur itu kan sebenarnya bukan tanpa alasan. Tanpa uzur maksudnya tanpa uzur syar'i, gitu. Tanpa uzur syar'i, bukan tanpa alasan. Nah, artinya dia punya alasan, cuma alasan tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Alasannya terlena dengan ini dan itu dan seterusnya. Nah, falam madakola, sikit lagi. Falamma dakhala fi bustanihi, maka tatkala Abu Khaisamah ini masuk di kebunnya, sudah kita sebutkan kemarin kan, perang Tabuk ini perang yang berat. Perbekalan sedikit karena pajak. Kemudian kebun-kebun kurma sudah mulai bersemi. Sudah mulai enggak lama lagi, Pak, panen. Waktu kalau ditinggal itu berat. Sudah mulai bersemi. Sudah sebentar lagi Pak, panen kok ditinggal. Berat. Perjalanan juga jauh. Sekian banyak pemberat orang mau berangkat kepada perang Tabuk. Termasuk Abu Khaisamah. Tapi beliau ketika masuk di kebunnya, beliau sekarang sudah tertinggal. Wa kana yauman syadidal harri. Dan ketika itu hari yang sangat panas. Ketika dia masuk ke kebunnya hari yang sangat panas. Wajada zaujatayhi qad rasyat kullu wahidatin minha arisataha. beliau mendapati di kebunnya itu dua orang istrinya, dua orang istri beliau, sungguh masing-masingnya sedang memercikkan air di tempat peristirahatannya. Nah, kayak balai-balai, ruang yang istilahnya di kebun, poi-poi, nah di percikan air itu nahidinallahimani warahimakumullah sehingga semakin segar. Wahayat ta'aman wa ma'an baridan, dan istrinya masing-masingnya sudah menyiapkan makanan, minuman, air yang dingin. Ya, makanan plus air yang dingin. Cuaca sangat panas. Faqala, maka ketika beliau melihat pemandangan itu, beliau mengatakan, ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil harri wa Abu Khaisama fi dhillin baridin wa ma'in muhayyain wa imra'atin hasna ma hadza bin nis, kata beliau. Maka kata Abu Khaisama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di terik panas sementara Abu Khaisama berada di sebuah naungan yang dingin. Air yang sudah disiapkan di sisi istri yang cantik. Kalau bahasa kita, bahasanya masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepanasan, Abu Khaisama berada pada naungan yang dingin, air yang sudah disiapkan di samping istri yang cantik. Mahadza bin nis, kata beliau, ini enggak adil kalau seperti ini. Nah, mahadza bin nisfi, ini tidak adil. Enggak layak seperti ini. Wallahi la adkhulu 'arisatan wahidatan minkum hatta alhaqqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Khaisama, demi Allah aku tidak akan masuk ke tempat peristirahatan salah seorang di antara kalian berdua sampai aku menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahayyi ali zadan, maka kata Abu Khaisama kepada kedua orang istrinya, siapkan bekal. Dia tidak mau masuk ke tempat tersebut, justru beliau mengatakan kepada kedua orang istrinya, fahayyi ali zadan, siapkan untukku perbekalan. Fa fa'alata, maka kedua orang istrinya pun melakukan perintah Abu Khaisama. Nah, istrinya juga tentunya enggak memberat-berati. Nanti dulu, makan dulu. Lah, nah, nanti kan bisa nyusul. Nah, ini, ikhwanahidin rahimani wa rahimah, langsung, aku kata Abu Khaisama tidak akan masuk. Tumma rakiba ba'irahu, kemudian beliau pun menaiki kendaraan kontanya, wa akhadha sayfahu wa ramhahu, dan beliau pun mengambil pedangnya dan juga tombaknya, wa kharaja yasiru, dan keluarlah beliau dalam keadaan berjalan, hatta sadafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazala bi Tabuk, sampai beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu ketika beliau sedang singgah di Tabuk. Ini khanatun rahimani wa rahimah. Maka ini menunjukkan kepada kita di antara faedahnya ya kana rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab orang itu terlalaikan dari sebuah amalan adalah dia selalu berhayal nanti. Nah, sebentar lagi. Nanti akan ada ini pada kisahnya tiga orang yang benar-benar tertinggal. Nah, Murarah, kemudian Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah. Sudah siap-siap, tapi selalu nanti saya siapkan, sampai nanti akhirnya benar-benar tertinggal, tidak sempat menyiapkan peperangan. Akhirnya benar-benar tertinggal. Ketika apa? Nanti, bentar lagi, nanti saya siapkan. Ujung-ujungnya sudah sampai Rasulullah sudah berperang, dia tidak bergerak. Nah, dan dari sini menunjukkan juga pada kita yang kafirul rahimani wa rahimakumullah, namanya seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, yang benar-benar dia menginginkan kebaikan, tidak ada kemunafikan padanya. Naam, terkadang naam terlena dengan apa? Tadi taswif nanti dan nanti. Tetapi karena dia seorang mukmin yang mukhlis, naam dia ketika Allah Subhanahu wa taala beri hidayah tiba-tiba berubah, tergerak. Terpaham tidak? Tergerak. Dia dia merasa enak. Jadi saya di sini. Karena dia memang mukmin yang mukhlis, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang berlambat-lambat, nanti-nanti dan seterusnya akhirnya benar-benar dia terlambat. Nah, terkadang ada yang terlambat tetapi apa? Tiba-tiba dia tersadarkan. Jadi paham ya? Tiba-tiba dia tersadarkan saya sedang lalai pada rahimani wa rahimakumullah sebagaimana siapa Abu Khaisamah. Tersadarkan dia tiba-tiba ya pada rahimani wa rahimakumullah langsung berangkat. Langsung berangkat ketika dia tersadarkan. Maka begitulah ya pada rahimani wa rahimakumullah seharusnya kita berupaya ketika kita sedang terlena, lalai untuk kita merenungkan keadaan kita, kemudian merenungkan keadaan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Mereka lebih baik daripada saya. Kenapa saya begini? Saya harus ikut mereka. Itu namanya apa? Membandingkan kita dengan orang-orang lain supaya apa? Lebih semangat beramal, beramal saleh. Ya kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentang Abu Khaisamah yang beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ketika pergi mengejar ataupun menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketemu dengan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Beliau ketika mau menuju Rasulullah SAW menyusul ke Tabuk, beliau bertemu dengan Umair bin Wahab Al-Jumahi. Nah, yang juga mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatarafaqa, maka akhirnya mereka berdua yakni Abu Khaisamah dan Umair bin Wahab Al-Jumahi berangkat secara bersama-sama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza hatta idza danau min Tabu, sampai ketika mereka berdua danawa mendekat dari Tabuk, qala Abu Khaisamah li Umair ibni Wahab, berkata Abu Khaisamah kepada Umair bin Wahab, innali dzanban, sesungguhnya kata Abu Khaisamah, saya ini memiliki dosa. Nah, saya ini memiliki apa? Kesalahan. Kenapa? Tadi terlambat. Tidak ikut, awalnya tidak ikut. Nah, maka kalau begitu kata Abu Khaisamah, fala alaika an tatakhallafa anni hatta atiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mengapa kata Abu Khaisamah kepada Umair bin Wahab, untuk engkau belakangan saja, aku duluan. Paham enggak maksudnya? Engkau belakangan biar aku duluan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya ini punya dosa, ini punya kesalahan, maksudnya akan menunggu apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafa'al, maka Umair bin Wahab pun melakukannya, beliau agak belakangan. Hatta idza dana min Rasulillah sallallahu wasallam wa huwa nazilun bi Tabuk, sampai ketika beliau mendekat dengan Rasulullah sallallahu wasallam dalam keadaan beliau sedang tinggal di Tabuk, qala an-nas, manusia berkata, hadza rakibun 'ala at-tariqi mukbil, ini ada seorang pengendara di jalan yang datang. Naam, ini ada seorang pengendara di jalan yang datang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Abu Khaisamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata jadilah engkau Abu Khaisamah. Naam, qalu ya Rasulullah huwa wallahi Abu Khaisamah, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah dia adalah Abu Khaisamah. Falamma anaqa aqbala, maka tatkala dia selesai menderumkan ontanya, dia pun menghadap kepada Rasulullah SAW, Fasallama ala Rasulillah SAW, maka beliau pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka berkata kepadanya Rasulullah SAW, aula laka fa aula laka ya Abu Khaitamah. Fa akhbara Rasulullah SAW khabarahu, maka Abu Khaitamah mengabarkan beritanya kepada Rasulullah SAW. Kabarkan apa? Tadi dia tertinggal, kemudian dia masuk menemui apa, dua orang istrinya, kemudian tersadar, baru menyusul Rasulullah SAW. Mendengar berita ini, faqala lahu Rasulullah SAW khairan, maka Rasulullah SAW mengucapkan kebaikan, wada'a lahu bi khairin, dan beliau mendoakan kebaikan untuk Abu Khaitamah. Ini kan hadin rahimani wa rahimakumullah tentang Abu Khaitamah. Lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an